Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an lil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabawhum ihsanin radiyallahu anhum radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul adhim. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, walladzina amanu wa hajaru iman hijrah wajahatu berjuang fisabilillah fisabilillah walladzina awaw wa nasaru, mereka siap menolong kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ulaika umul mu'minuna haqqo, merekalah orang-orang sing mukmin, betul-betul mukmin, gak gawe-gawe, mboten nyeleweng, mboten napa niku masalah-masalah sing sesat, naudzubillah dari mukminuna haqqun. Lebon ngoten, lahum mafiratun wa rizqun karim ay al jannah. Niki janjine Allah taala. Datang sedaya menungso khususe umat-umat sing mukmin. Muga-muga itu sedaya termasuk wong sing mukmin iman datang Allah taala lan iman datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma para hadirin yang mulia, kita sering-sering mendengar hadis-hadis yang sering dipunwaos dening ulama-ulama para habaib. Sing terkenal ngeten, wal bakhilu baidun minallah, baidun minan nas, baidun minal jannah, qaribun minan nar. Hati-hati sampean. Wong sing medhit iku ado sangka Allah taala. Jauh dari masyarakat, ado teko surga cedhek nang neraka, medhit. Sing paling enek mana? Asyukhu. Wis medhit mongkon medhit, hati-hati syukhu. Bapak den medhit iki. Ya bapak medhit, wis medhit mongkon wong medhit. Nikmat naudzubillah min dzalik. Syukhun mutok. Wis medhit dituruti naudzubillah min dzalik. Demikian juga bohong. Al-kidzbu ghoro. Ele-ele omongan iku ghoro termasuk munafik. Ayatul munafik salah satu idza hadatsa kadzaba ghoro. Tapi semalam ilman apa? Al-buhtan. Kawi-kawi. Al-buhtanun kawi-kawi, hati-hati. Gini gimana? Yang dipakai orang Asia gini gini. Buhtan. Semakin kalau baca ini kitab Syiah ingin menikah Al-Kafi juz 8. Bagaimana buhtan orang-orang Syiah? Ini sudah saya baca 4 kali, 5 kali sekarang. Ye, 5 kali sekarang saya baca. Ya napa? Mereka mengatakan naudzubillah, naudzubillah masyaallah. Hanan an-nabi. An-nabi Ja'far alaihi salam qala, "Qultum lahu." Takon ingsun maring Abi Ja'far, maka na Rabi Yaakob abnya'a ya Abi Ja'far napa yugane anak putune Yaakob niku nabi atau dudu nabi, dudu nabi. Anak putune Yaakob dudu nabi. Berarti dulu-dulu Nabi Yusuf alaihi salam. Qolala dudu walakinnahum kanu asbatu auladil anbiya. Mereka bukan nabi tapi anak-anak putune nabi. Oleh muji-muji niku lho. Am yakun yufarikuna dunya illa su'ada'a. Mereka-mereka anak cucu Nabi Yaakob niku mati bejo. Mati ni bejo su'ada'a. Tabu wadadakaru masona'u. Iling. Kati mati iling perbuatane ngani ngoyo Nabi Yusuf alaihissalam. Dicemurno sumur tobat taala. Diterima tobaté. Dari niki, dari wong sian iki. Tapi wa inna syaikhani mulai wis buta ni mulai. Wa inna syaikhani sak temene Abu Bakar Umar iku dari ini. Faraqad dunya metu kon donya mati. Walam yatuba gak tobat. Naudzubillah ni koe gawe. Dari sapa iku? Ral mati ini. Semar bah waktu kerjain ini gue, betul ngertos tapi gaya-gaya dewe. Kare sahabat pak, sahabat inti, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali inti para sahabat. Yang apa jari ini? Fa rokat dunia walam jatuba, walam tak karoma, sona am, bi aminin ya Ali salam. Abu Bakar, Umar, matius gak tobat, gak iling apa yang diperbuat oleh mereka. Abu Bakar Umar gak ngilingi apa yang disebut dalam mereka ngerebut hak yang Ali bin Abi Thalib dari ngoten jadi ini masya Allah yang apa? Niki sih susah pak susah wa alihima laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in dilaknat pak Abu Bakar dilaknat Umar dilaknat inna lillah wa inna ilaihi rajiun yang apa? Niki boten goro tapi buhtanun azimun. Buhtanun lek men maten. Lek nyang ngeten iki, lek mati mesti dadi celeng. Meskipun saya yakin wajahnya dirobah jadi celeng. Niki tapi. Niki kitabe. Kata kitab Rasulullah niku nggih, sing beto kata. Mosak kersa kula tak becak kok kabeh karep kula ngoten aja wis. Niki Al-Kafi juz 8 halaman mentulisen halaman 168 Al-Kafi kitab Syiah juz 8 halaman 168 kepengin sampean boten bohong ini kitabnya saya tidak buat-buat ini kitabnya kemudian bagaimana akibat dari perbuatan mereka menglaknat sahabat naudzubillah min dzalik. Bagaimana asrati sa'ah al-isya'ah li asrati sa'ah tondo-tondo ini cedek dina kiamat. Di sini terangkan uang si mencaci macam sahabat khususan Umar Abu Bakar Umar maka yang mati pasti dari celeng. Aduhna yang si asyik mati-mati dari celeng. Dasar dari celeng pak. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira fi zawajir. Annahu kana bihalabin. Ono gini kampung Halab. Kampung niku kota Halab niku sebelah utaranya Syria. Madinatun fi syam Syria. Turabi bi Syahba. Syahba terkenal dengan kata Syahba. Bagaimana? Rajulun ana wong lanang sababun sing mencaci mati. Ngilok-ngilokno, mengolok-olok si syekh ini. Mari Bakar Umar. Ngomong sak ngomong ilokno Bakar Umar. Ngomong sak ngomong ilok Bakar. Niku. Kelo pengumuman ini. Niki enten Ustaz dari Ali Syekh Ali Habsi. Niku. Konco niku. Niku mengatakan Abu Bakar niku kalungan salib. Oh, tenjarine. Ya apa? Masyaallah. Sopo Bakar sopo? Beliau adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terang salib. Jadi ada sembang, nyonyak apa pita, nyonyak pengeran. Bilang bahasa alib. Oh, dan ya Allah, subhanallah. Itu namanya buhtanun adhimun. Temenan. Waran wong si'an itu. Waran. Di indi kitabi. Ndi rujuani. Rujuani yang telah kurang. Kilo kitabi al-kafi. Enten kurang. Ndi lapa jenis wabakadiku. Talungan salib ndi. Tapi. Gain-gain. Tak diku. Ali hapsi jenis. Masya Allah. Lemon konten hilang. Kesayitan ini. Habaknya dicopot. Mantan ha? Habib ini. Mantan Habib dari ini. Abdul Qadir Khani ini. Mantan Habib. Mulian sampean. Mulian sampean. Pangkatan sampean. Lai sampean. Bersiddiq. Radiyallahu an. Ngaten ya? Itu lah ngaten. Berkhattab. Radiyallahu an. Ngaten. Lai mereka. Melibdir. Laknatullah. Dilaknat pak. Ya apa ibu? Buhtanun azimun. Terus no. Ngaten gini halap. Ngaten lang jaler. Lian mengcaci maki. Apa ke rumah? Malam mamata. Bareng mati. Patek pun. Bergantung yang mati gak ada umur pak. Macam canan kemudian ni. Oh si Ali gak ada umur ni. Temenan. Enam mati. Enam gak orang ini dunia Allah. Tidak mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Ini kata orang Ali semua cepat-cepat merdeka kata. Tapi insya Allah oleh rinal muka-muka mati muka-muka ni. Malam mamata ittafaqus syababun. Wis. Oh muda 10. Sepakat. Iki wong iki si mati. Iki biasa mencaci maki sahabat. Bener tak? Hadis-hadis nyebut nolak uang mencari kuih. Lai mati ini ku droban dasi dan diceleng. Keduk, keduk pak. Dia keduk dia lagi. Ala ainang bisu kobrau. Ya apa? Keduk. Yang bisu, ya keduk. Falamma nabasu wadidah keduk. Ra'auhu. Mereka melihat. Ojo wajahnya kapiin. Raine. Kot musiha hainziron. Droban dasi celeng pak. Ini kita nih. Asratu sa'ah halaman 110. Tulisin. Asratu sa'ah halaman 110. Al-Isya'ah. Fi asratu sa'ah halaman 110. Waduh. Temenan dati celeng rek. Masya Allah. Muga-muga wong si'ah krungu. Muga-muga krungu. Muga-muga tobat. Tobat. Nek krungu tobat percuma. Wong seurip. Lek mati jadi celeng lain kon. Ra'aukat musyqa khinziran. Pakrojo adah iki ditono Pak, ditono. Dadi manusia semati wae, wong sia mati ditono sing dadi celeng. Summa akhraku binar. Mati opo, Pak? Ya Allah, ana dunya diketenaken. Di dunia sudah di siksa sedemikian rupa. Beda ning akhirat. Ya dadi intipin rokok wong sahabat pak kanjeng Nabi Dawi terangaken padang ini Hasan Husain terangaken Allah Allah fi ashabi la tatagiduhum ghardan min ba'di faman ahabahu wa bihubbi ahabahum faman ahabahu wa bihubbi ahabahum rawat Tirmidzi. Takutlah kamu sekalian wong Islam wediakon fi ashabi dalam masalah sahabatku. Ojo kon ilokno, ojo kon jemaki, ojo kon rasaan, ojo kon buhtan. Lata tu korotan, ojo jadi sasar pecahnya kamu. Mimbati aku sawise mati. Sopo-sopo sing cinta sahabat, mau dengan cintanya berarti wong cinta nang aku. Ngoti. Sopo-sopo sing cinta sahabat, berarti wong cinta nang aku. Sebalik, wong benci sahabat, berarti benci nang aku. Kanjeng Nabi ya. Lek wong benci sahabat terutama Abu Bakar Umar berarti benci dengan Kanjeng Nabi. Muga-muga sedaya kanca kula sing hadir, muga-muga cinta Kanjeng Nabi lan cinta kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga mati husnul khotimah. Niki tapi Hasan Husain karangane Al Habib Ahmad Zain Al Kaf. Hadiah, Pak, ya. Niki wandi niku asal tasaah. Halaman 110. Semakin kitab As-Sa'adatud Daraini. Niki berisi selawat ndak kurang daripada 12.000 selawat. Ya napa sampean? Macam selawat itu 12.000. Pas semua lengapi semua semua niku. Macam-macam luar biasa sama Sisiya, sama Narya, niki. Kecuali ngapi, salat Ibrahimnya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah wa alaihi wasallam. Allah sama Ibrahim ini kok. Cium takjiat itu lho. Masalah saya Ibrahim wa barakatuh. Kok saya Ibrahimiyah. Yang Anda baca paling hak, paling tidak sehari semalam 5 kali. Alhamdulillah muka-muka selamat itu pun terami Allah Ta'ala. Sa'adah di daran, tawa coni, rumah no. Bismillahirrahmanirrahim. Aqala hadul masyayah lima mar kuntu bijamin Umar bin Khattab. Siji dina aku sembahyang ana ngene Masjid Jamek Amr bin As Mesir. Falamma fazanna min salat falamma farahna. Mari sembahyang dek mburi kok ana rame-rame. Falamma farahna minas salat ijtama'an nas kumpul menungso para aurajul madbukan dadakno ana apa rame-rame iku lho di latare masjid ana wong terbunuh iblis terbunuh sapa sing mateni ngadung aku sing mateni niki halaman aku sing mateni oleh po mencaci maki sahabat. Salah niki aspaja bagil ya. Aspaja bagil. Cukup ya Abdullah. Wes mateni aku mateni. Apa mulai krono wong iki mencaci maki sahabat Umar Khattab. Baris mari mbayange takon wes mateni. Para arjulan ngguhan, para arjulan hadirin, ana dabak tu aku mateni. Fa ini sami itu Yasub gua bakar Umar radhiyallahu anhu ma. Fa khumila ila sultan sai. Cimateni kok nang ngene. Raja. Kan bener sate nggih. Alah apa niki? Tegas nggih terus mateni. Apa kan mateni? Napa niki toyol niki? Ilana sa. Ilana bar Umar. Yes, kuwi. Lah iki kok kan niki? Ah niki ben. Asalai, Pak. Al-Kisah anak kota tuhu wa maru sotam birajulin al-qatil ayyubasa wa maru ayyubatul mayit fahabaru maudian sing mati wau sing dibeli wau mati kedono kuburan wasana nyuruh kuburan ini kukona ulang di waduh mangap-mangap masya Allah mangap-mangap wah mama belajar wis tutup mana ngedok mana ono ulang di mana mangap yo gak ulas gede niku masyaallah iku sujalu akro saya gedene sampai buta dasih wah iki apa to meneh kudu mati kali ngono mana wis lebono habis durung ditelisi iki kerata tingkel-tingkel lambe ulah niku wau apa sebabe jadi wau ya subu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu as-sa'adah jo daro ini tulisen enten-enten iki Mekah enten iki enten-enten. Asal daro ini halaman 153. Halaman 153. Niki sedaya cerita-cerita niki untuk peringatan kita sedaya supaya kita menghormat dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita arep-arep rahmati Allah Ta'ala. Kita ngadong ridhani Allah Ta'ala. Kita nyuwun syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sekaligus arep-arep barokah para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Pak. Mas sahabat boten main-main, Pak. Terus sering matur teng sampean, para sahabat mulia-muliane menungso. Kanjeng Nabi sembahyang sahabat sing makmum. Kanjeng Nabi ndonga sahabat sing amini. Ya napa? Kanjeng Nabi berjuang para sahabat sing bantu. Masya Allah luar biasa Pak. Pun luar biasa. Kanjeng Nabi pengajian sahabat mirengaken. Lain pun sahabat niku ngumpul kabeh. Boten niki mantun ningali kanjeng Nabi boten mantun. Dingklu kabeh. Hanya dua. Sing mantun dinten Abu Bakar Umar. Ndangak Abu Bakar mesem, Umar mesem, jangan mesem, mesem-meseman. Itu menunjukkan saking eratnya hubungan dua beliau. Karo-karo jadi marotuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ora Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu nggih, karena putrinipun Aisyah pun karo Kanjeng Nabi. Umar mertua Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu nggih, karena putranya Sofia pun Kanjeng Nabi. Jadi sing dadi sasaran sahabat usih dadi limo. Kalau tinggal dalam tiap niki lima orang sing dadi sasaran Pak. Sing dadi caci makan siji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dua Umar Khattab radhiyallahu an. Tiga Aisyah, masyaallah tentean pun, tentean pun. Dicaci makan tentean pun. Yang keempat Siti Sofia. Yang kelima Abu Hurairah radhiyallahu an. Dicaci makan teh habis dah. Perlu nih supaya oleh iki sahabat wedon niku orang sing terbanyak mencari hadis lewang elek, barang hadis palsu kabeh. Ngerti lho Pak? Jadi sasaran ini gak ngabiran buat Kanjeng Nabi yang jadi sasarannya dengan beliau Rasulullah SAW. Apa gak ngono? Sebab sih dikaji Abu Hurairah sedang beliau mencari lebih dari 5,000 hadis. Lewat Abu Hurairah pada hadis palsu kape. Cek bener hadis ini ah ngot balik ingkin. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah para bapak, alhamdulillah. Aswa jambang bisa terus berkembang, terus berkembang muka-muka oleh ridhani Gusti Allah Ta'ala. Temenan iki Jember terkenal, Tanggul terkenal, ataupun dia Madura terkenal. Ini apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah. Takut lagi loh yang berusia. Gak tahu oleh bayar, gak tahu oleh torok sih iya. Torok terus. Nanti dia kena. Tak tahu kopi, tengok-tengok lah. Temenan terus, alhamdulillah di ikhlas oleh penuhan para habaib Habib bin Husin Habib Syekh bin Ahmad Habib Yali Zaid al-Hamid Habib Ja'far bin Jadid, masyaallah semua itu doakan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa akhirat kumpul kari para habaib ingat dipencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun insyaallah pengajian ini tinggal 4 kali. Untuk empat kali niki monggo kita ngaji khusus masalah menghadapi puasa Ramadan. Nggih, Ramadan niku terus kiai-kiai lair wadah teko nur waran wong-wong nggih. Napa 5 ibadah ojo sampai ditinggal. Lembur Ramadan niki kurang 40 dina lho Ramadan niki. Sekarang sudah tanggal 22 Rajab. Kurang 39 dina Ramadan. Lain pun teko Ramadan ini 5 ibadah sing siji wajib. Napa niku poso? Ojo sampai gak poso temenan kecuali loro. Siji, loro, loro, lunga ado. Telu itu sing khair. Ojo sampai gak poso. Lah poso niki sing jek ibadah liyane. Saiki sembahyang, saiki niat. Haji, saiki haji, pakai ihram saiki niat. Saya ingin zakat, saya poso mboten. Poso ini mende, niati bengi. Ngoten pak gih, poso ini ojo sampai gak jangkep. Nomor loro, tarawih. Sing jangkep pak. Sebab tarawih tidak bisa dilaksanakan kecuali pada bulan Ramadan. Ya ngoten usia agelem. Tak gelem. Tetep walwai. Coba orang polis yang gaya orang khotob. Oh, tengok macam ni. Saya gaya orang khotob Nabi Allah. Sakit benci dengan umat khotob. Abu Hurairah itu panggil. Abu Hurairah ini. Luwe, kak tawar. Belas-belasa. Kak mangan-mangan kelibatan Nadiyah. Saya keluar ini juga. Dipadingi. Ngombe kali. Sena Husin. Putra aja Nabi. Ada piring kotong. Ada piring kotong. Lupa ini cahaya panganan. Tidak tenangkan pak, yal iku didilah hati pak. Ya Allah samayan ya kulih saat cuman gak jadi sih tambah hati ku ya. Allah masya Allah saking lu ini pak geleteng ini gak geleteng cuman tau gak geleteng kekel, edil kekel sampai kali ku loh oh cuman iki tambah hati ya bukan mangan dan mangan itu. Siji sing jangkep posone, loro sing wutuh traweh, yang tiga ojo lali jamaah sembahyang. ojo lali jamaah sembayangi. Al-Mukarram sadasir lae mboten poso sing paling berat iku jamaah subuh. Tapi lae poso mboten, lae subuh ringan mari saorang masjid menae. Tapi paling berat apa maghrib. Apa sebabe? Kuareken. Ratus itu hadir. Ayo hadir. Lalangan kono berarti gak kuat tapi kuareken wae. Mergane Kanjeng Nabi Daud qolan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qodiya ramadhanu faqad akhadha min lailatil qadri bi hadzin wa fidin. Siap serahkan ke kampung-kampung niki temenan, masih duduk kiai sama duduk ustaz, siap serno jama'ah hadir lho. Sebab saya para ma'ruf niku gak ngenteni kiai, siapapun wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Sopo-sopo wong sing sembahyang maghrib isak jamaah sejak awal Ramadan sampai entar Ramadan ini mongkong iku diganjar dene Allah Ta'ala kaya ganjarane wong sing oleh Lailatul Qadar penuh. Alhamdulillah, berarti oleh ganjaran selama 83 tahun lebih 4 bulan itu realisasi firman Allah Ta'ala Lailatul Qadri khairun min al-bishar. Usahakan pak, usahakan saya itu jamaah maghrib bisa tak terakhir bisa. Tiga. Yang keempat, tak jalus doyo maca kula sing ahli maca Quran. Lek iso satu bulan atam ping 10, waduh telu dina pisan. Nyebut gawe jan terserah sampean. Lek wong biyen ngene ta, iki kula biyen iku lek dur poso niku anu, Ustaz Naufal, kelompok-kelompok. Kaya pon jakani poso. Oh, ten bet kae kelompokno, kelompok-kelompok wis ana dhuwit kelompokno. Jadi sih dia kene iki ya. Dari lu kok. Kelompokno kabeh. Lek empon poso wis istirahat aja bet gawe. Kok ibadah toh? Ngoten biyen iku saiki gak lek poso tambah. Eh, coba. Tambah sergap. Apa guys samune pok riyo-riyo. Biasa gak apa-apa wis. Pokok halal maru ya. Cek biyen saiki lek biyen niku sadurunge poso nglumbung-lumbung dhuwit kangge sangu di poso. Lek poso istirahat kan dhuwit kae. Saiki mboten. Pompong riyo-riyo kate riyo-riyo ae saiki sergap. Jaite segala macam ni. Ha, alhamdulillah. Podo-podo mboten napa-napa. Oh, pokok halal. Jadi sampean lek empun kin le poso aja lali maca Qur'ane. Ka iso Pak Nur. Selama Ramadan niku ping 10, ping 5. Monggo. Berarti 6 hari khatam. Alhamdulillah. Ka iso ping 6, ping 5, ping 3, 10 dina khatam. Ka iso ping 3, ping pisan ae. Setahun sebulan pisan. Mbok, kok cepet dite rek. Seposor. Kulo khatam Pak Nur. Ping 10. Kok iso kon iki darusan. Ha darusan dul dul ngawur ae. Dikretung akeh. Berai. Mesti ae kon, mana nak ini ini tahu enggak ya. Yang terakhir sak liyane jangkep posone, jangkep trawehe, jamaah itu tutup maca Quran jenenge istiqomah. Sing terakhir, muga-muga kanca kabeh diparingi gampang rezekine, lancar usahae, muga-muga ta makmur kehidupane. Engko lek riyo lek poso, aja lali, bukan yang sing poso. Alhamdulillah Fasir ge, di masjid iki masyaallah mbon. Lek saben buka niku waduh sing jenenge sego bungkusan niku masyaallah Pak, ratusan Pak. Segala macam wonten. Masih gak poso-poso melok-melok hari ini ya. Gak apa-apa wis. Ini gak poso-poso melok-melok aja. Gak apa-apa. Sebab ngeten Kanjeng Nabi ini sopo-sopo wong sing buka wong sing poso melbu tengenang wong sing poso melbu ini gila pertama kali. Waduh, ngitung upo Pak. Ganjaran ngitung upo. Iya harus dimakani kono 10 ewu upo 10 ewu ganjaran. Itu pertama kali loh. Pertama kali cecele bukoni waktu darusan cece malih pertama kali usahakan Pak dilanggar kae be serbat eketan langgar, wah bagus ini tari ya, ya ya gih langgari ya. Main ketak tonggo-tonggo sama niku. Ay ay buka-buka-buka, ngoten lho Pak nggih, pemboso. Niku ganjaran luar biasa nggih keluar dagang hati singgit. Niki masalah poso yang hanya tinggal 39 hari. Yang hanya tinggal 39 hari. Bagaimana poso Syiah? Siji mahale. Bagaimana poso Syiah siji mahale, Pak? Mari dor oleh ngene. Poso apa-apa niku? Eh? Kau menek lek gedak lek gedak tidak tahan kok. Wong bangil tanpa andaan oleh buka oleh muka. Poso oleh monyen. Lena irek. Wong ngen rep malam bro niki mulai mulai poso tak dudun lagi tapi yang wis ya dudun. Temenan Pak. Waduh, sembahyang yo beda, poso niki poco. Hadire tambah. Tak tahu gelem ngadeg untuk makan kanjeng wae tahu. Apa sebab sebab ana orang Umar. Tak tahu. Ya Allah, cuma semonten wong si Adi itu. Sampai semun sapa wong Umar iso apa? Boten boro. Malam-malam kitab niki niki wau. Al-Kabir niki wau. Merangi Ali bin Abi Thalib lebih jelek daripada merangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakati derajat kanjeng Nabi di bawah Ali bin Abi Thalib. Al-Kafi juz 8. Kata mereka merangi Ali bin Thalib Muawiyah itu lebih jelek daripada merangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Lebih mana an-nasib syarrun min yahud? An-nasib iku wong sing benci be lebih dari ini ngoten, dari ini ngoten. Lebih jelek pada orang Yahudi. Padahal orang-orang Syiah itu masya Allah satu peluru pun tidak pernah di bedil nang Yahudi tidak pernah. Tapi pulang sel edaran saka sapa sing kanca kula di Syria niku ratusan ribu dibelai kabeh. Anu sajane dibelai kabeh men orang Syiah di bawah pimpinan presiden Asad Hafid itu. Bashar, Bashar Hafid. Masya Allah, dibelai kabeh, Pak. Ya kong kali kong ngabe Hasan ini satu kasdillah ni ku, masya Allah. Jadi apa pun man kali ku lo niat nawa itu, kapanpun kita mati siap. Menan iki, ane ngoten, kalau ngoten, kapanpun mati kita asal mati husnul khotimah iman Islam ala ahlussunnah wal jamaah. Pendungane para bapak para sedherek saya. Aswaja insyaallah makin hari makin meriah, makin hari makin terkenal, makin hari makin dicintai oleh masyarakat. Nggih, muga-muga nggih. Kita ketua Korlapin iki Ustaz Neokal di dalam dene kita aswaja ini alhamdulillah. Jadi makin hari kita makin dikenal. Untuk itu kita galang anggota-anggota jangan sampai kena pengaruh macam-macam. Ya napa? Wong si adik ku gremet iki Pak Piro 10 niku waswani baca ri Pak. Wong 10 semeni baca. Lah 100 mana tingkat-tingkat sampean. Sa 10 wani baca. Jadi kok ngene iki kok ngene iki kok duwe. Ketengane sing kaya duwe niku Allah masyaallah. Niki Pak. Dadi masalah aswaja bagil alhamdulillah sudah terkena seluruh Indonesia insyaallah. Muka-muka dipun ridane Gusti Allah Ta'ala. Yang belum masuk, masuk oh. Muka berperan insya Allah malam akan nanti ini tangan di terangkat kembali Al-Mukarram Ustaz Hasin makin malam Jum'an ini kemudian ini yang dengan rembang Islam Mirot teko sampai ya laris saat sepajam lagi laris kau oleh sahamu oyong-oyong so badri ya yang di buker ya nantang badri atau badri Rawi Allah berdiri ya kelemahan pun semantan berbaik insyaallah makin malam Rebo kita mulai ngaji bab poso. Muga-muga kanca-kanca sedaya niki dipun paring panjang umur ya Allah sihat walafiat sehingga insyaallah makin menangi Ramadan yang hanya tinggal 39 hari nggih. Ya Rasulullah salamun alaiki ya Rabbi asyani wa taraji Ya Rasulullah salamun alik. At-taraji as-tayyaji rasal alamin. Ya uhailal judi wal karam. Alu baitil Mustafa suri. Amanul adifat zafiri. Alu baitil Mustafa suri. Amanul adifat zafiri. Yubiu bil ajumi su. Mislama. Ani. Ya Rasulullah. Ikilah. Alik ya Rasul. I asani. Itu dia. Ya. Sampai. Ya Rabbi asani. Daraji asataya. Kiratal ala. Ya uhailal. وسفلل للنجات إذا خفت من طوفان بكل أدى وسفلل للنجات إذا خفت من طوفان لكل أدى فانجو فيها لا تكون كذا وتسم بالله واستعي يا رسول Ya uhailal judi wal Rabbi fawfan nabi barakatihim wajinal husna bihurnatihim wafan nabi barakat wah sebentar kenapa dulu cepat apa sih wa amitana tariqatim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salli wa sallim wa barik alaihi. Si terakhir di wau itu 6 tahun yang lalu sabun kol peredaran. Bacaan ada 13 bacaan, niku ganjaran luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu biadil khair yuhyi wa mit wa wa'ala kulli syai'in qadir. Baca isu suri ping 10. Masya Allah luar biasa, ada 7 keistimewaan. Ini 6 tahun yang lalu cek betul lali sampean ye lali sampean wajah itu. Ini pun namanya makolidus sama wajah kalungnya bumi langit. Pertanyaan Utsman bin Affan radhiyallahu datang ke Nabi. Kanjeng Nabi, napa artine maqal itu sahihi pocon? Termasuk niki. Ya Utsman, mangqala idza asbaha samaratin. Isu ping 10. Wa idza amsa ping 10. Aqala sitta hisalin. Ana 6 kemuliaan. Amma auluha fa yarusuni iblis ajnudihi. Sampai Joko sok iblis tidak akan terpengaruh oleh iblis sejari itu. Luruh yutakin dalmil ajri. Sampai dikai ganjaran sak. Gudang-gudang ganjaran, masya Allah. Sampai dina waktu ini bu. Salisa yutakin khairin. Sampai besok un akhirat di. Kami nabi itu dari sing lolok-lolok matadi. Masya Allah. Tapi awin lalu itu nubu. Sedaya dosa men di pura Allah Ta'ala. Lima kali aku nama Ibrahim sampean. Besok digiring Abi Ibrahim alaih salun. Masya Allah. Sadi satu banyak dulu istinasar malakan indah mauti. Lepun mati, mengkati mati di joko malakan. 12. Jangan sampai wong niki mati sunul khotimah. Mati husnul khotimah. Ini barokah. Ini. Amu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa wala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah undangan datangnya dari Musholla Riyadhus Shalihin dalam rangka peringatan Isra Mi'raj kepada hadirin Jamaah Masjid Agung Bangil serta Jamiah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, mohon kehadirannya pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 26 Rajab tahun 1433 Hijriah, bertepatan tanggal 15 Juni 2012 jam 19 pada sholat isya, tempat Musholla Riyadhus Shalihin, Jalan Raya Selatan, Polsek Rembang Pasuruan. Acara pembacaan maulid, dua ceramah agama yang insyaallah akan dihadiri oleh Kyai Haji Nur Khalis Mustari dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asyikab. Atas perhatian dan kehadirannya kami haturkan terima kasih, tertanda Habib Khalid bin Alwi Al-Khirid, Ketua Panitia, dan Ustadz Sarkawi. Kemudian pengajian keliling Jamiah Ahlussunnah Wal Jamaah mengharap kehadiran kepada bapak saudara dalam rangka pengajian keliling yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang tanggal 27 Rajab tahun 1433 Hijriah atau 16 Juni 2012 Masehi pukul 20 ba'da sholat isya, tempat Masjid Al Istiqomah Kemiri Sewu Pandaan. Acara pembacaan sholawat dan ceramah agama yang insyaallah akan dihadiri oleh Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asyikab dan Kiai Haji Nur Khalis Mustari. Atas kehadiran dan perhatiannya kami haturkan terima kasih, tertanda takmir Masjid Al Istiqomah Kemiri Sewu Pandaan. Untuk pertanyaannya, Rasulullah SAW ada bersabda, diantaranya kita tidak boleh duduk sama orang-orang Syiah. Wala tujallisuhum, wala tujallisuhum, wala tunakihum, sampai wala tusalli alaihi ma'hum. Ya. Ternyata kiai, dari hadis tersebut, kalau kita tetap dekat dengan mereka, mereka memanfaatkan, bahkan banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang Syiah. Karena apa? Karena darah kita dianggap halal bagi mereka. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Apakah kita mengikuti Rasulullah atau tetap karena mengikuti nafsu? Terima kasih. Yen Kanjeng Nabi sampun memberi semangatan iku, berarti ada dampak negatifnya. Ojo dikerjakan, ojo dilanggar. Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi daun itu gak kango bertengawur. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ojo cerita Malaysia, ojo longgo. Berarti kalau longgo longgo, nanti kawis. Ada sebutan sahih pak. Jadi masya Allah. Kalau rodi, rodi kalau nggak tahu, bentau. Saya ni gua salbut. Yang kan, kita nak sama ya? Tak tahu, sambut tahu. Coba anda najis. Andre wong kafir najis kabeh. Naudzubillah masyaallah. Kata tapi bisa ngoten kata. Sampai mati niku rebutan lho, Pak. Wau, iki iki injin niku halipun Kyai Abdul Majid bin Hayyun andeng Kyai Hamid mantan pisan kula niku ngoten crito. Ya Allah, rebutan, Pak. Ono si amatir rebutan antara anak sunnah be dulu-dulu sing si rebutan menang sing sunnah. Bagaimanapun sing alusan menang, yang mati menang. Duit ku akeh. Aku nyalangi ke mak kui kilo. Aku nyawa ambulan, ambulan. Ya api tu kau api tak. Segala macam. Gak. Es. Aku pokok tak rakyat di bumi. Menang. Dimanapun insyaallah asal jemna, alusan jemna. Jadi dipuntulungi Allah Taala. Nggih muga-muga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah rabbana rabbil 'izzati masyun. Wassalamu ala asyrofil alamin. Al-Fatihah.